السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang keempat. Dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ketiga. Nah, silakan baca Ibu Hayati, baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kalian takut tidak akan mampu kalian berbuat adil pada anak-anak yatim, maka nikahilah kalian apa yang baik bagi kalian. Dari perempuan-perempuan 2 dan 3 dan 4. Maka jika kalian takut, tidak mampu kalian berbuat adil, maka satu istri saja. Hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Atau hamba sahaya ya perempuan yang kalian miliki. Demikian itu lebih dekat agar tidak kalian berbuat aniaya. Al-waw harfu atfin, in harfu syartin, khiftun khiftun fi'il madi, tumnya sebagai fa'il, alla an harfu masdari, la harfu nafi, tuqsitu fi'il mudore, mansubun bi bila ya Ustaz. Ini ana tuksitu fi'il mudhari mansub bi. Ini mansub apa majzum ya? Dan jika kalian takut tidak berbuat adil, berarti kan ini mansubnya bi an ya. Lainnya la nafi ya, bukan la nahi ya. Oh, bi an ya Ustaz ya. Tuksitu fi'il mudhari mansubun bi an. Al-waw sebagai fa'il, fil yatama jar wa majrur, fankihu, fa harfu jawab, inkihu, fil amr, al-waw sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, oba fil madi, fa'ilnya, domir mustatir huwa, lakum jarwa majrur minal nisa'i jarwa majrur masna Pak Ustaz badal ya Ustaz. Wa thulasa alwaw harfu atfin, thulasa isim ma'tuf ala masna, waruba'a alwaw harfu atfin, ruba'a isim ma'tuf ala masna, alfa fa harfu atfin, inna harfu syartin, khiftun fi'il madi, tumnya sebagai fa'il, alla an harfu masdari, la harfu nafi, ta'dilu fi'il mudore, mansubun bi'an, al-waw sebagai fa'il, fawahidatan fa harfu jawab, wahidatan maf'ulun bih, au harfu atfin, ma isi mausul, ma'tuf ke fawahidatan, malaka fi'il madi, atta'u li ta'nisi aimanukum aimanu fi'il madi fil Fa'il, fa'il. Fa'il ya. Naam. Akumnya mudhofun ilaih. Dalika isim isyarah sebagai mubtada adana khobar Allah an harfu masdarin lanya harfu nafi ta'ulu fi'il mudhari mansubun bi'an alwaw sebagai fa'il. Ya, wa in khiftum alla ta'dilu fi yataman nisa illati tahta aydikum bi anna la tu'tuhunna bi anna gitu aja bi anna tu'tuhunna bi anna tu'tuhunna muhrahunna ka ghairihinna fatrukuhunna wankihu ma taba lakum minan nisa'i min ghairihinna kan enggak ada min ghairihinna isnataini au salasan au ruba au arba'an fa in khashitum ya khashitum fa in khashitum alla ta'dilu bainahunna faktafu bi wahidatin au bima indakum minal ima'i dalika allazi syara'atahu lakum fil yatimati dalika allazi syara'tuhu lakum. Apa Ustaz? Syara'tuhu. Oh, syara'tuhu lakum fil yatimati wazawaju min wahidatin. Zawaji min wahidatin. Wazawaji min wahidatin ila arba'i. Au iktisaru ala wahidatin au milkin. Awil iktisar ini matinya kemana ini? Filiati mati was min wahidatin ila arba'in. Awil iktisari berarti ya? Iktisari. Awil iktisari ala wahidatin au milkil yamini. Akrabu ila adamil khawr jauri. Wat ta'addi. Dan apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil memperlakukan anak-anak perempuan yang anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian dengan tidak memberikan pada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita lain, maka tinggalkanlah mereka dan nikahilah wanita lain selain mereka yang kalian suka, 2, 3, atau 4. Lalu apabila kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukuplah kalian dengan satu saja atau dengan budak perempuan yang kalian miliki. Demikian itu aku syariatkan bagi kalian terhadap anak-anak yatim perempuan dan menikahi seorang wanita hingga 4 wanita atau cukup dengan seorang wanita atau budak perempuan saja. Adalah lebih dekat untuk tidak berbuat curang dan apa Ustaz? Berbuat curang aja. Aniaya gitu, zalim. Dan aniaya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Dan jika kalian takut untuk berbuat adil, untuk tidak berbuat adil kepada wanita yang yatim, maka nikahilah wanita mana saja yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Namun jika kalian merasa takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu saja atau dengan budak yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat aniaya. Ayat ini merupakan ayat yang bicara tentang syariat poligami gitu ya. Jadi kalau kita bicara hukum ta'addud ya berarti memang ada dasarnya dalam Al-Quran. Meskipun memang ya ta'addud ini bukan perkara yang remeh gitu, ini perkara besar yang tidak boleh seseorang itu sembarangan melakukannya. Ada banyak syarat-syarat yang harus dilakukan dan disiapkan sebelum melakukan syariat ini. Namun ya intinya baik bagi laki-laki ataupun perempuan ya masing-masing harus menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat ini. Ya, yang laki-laki ya jangan gegabah karena ada syaratnya. Dan di sini jelas bahwasanya kalau orang yang melakukan poligami itu apa namanya maka beresiko untuk berbuat aniaya. Makanya di akhir ayat ini adalah dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat ya agar kalian tidak berlaku aniaya. Jadi kalau punya istri satu itu secara persentase kemungkinan berbuat aniaya itu lebih sedikit dibanding kalau istrinya lebih dari satu. Dan ini wajar gitu ya. Yang namanya ya perempuan itu kan punya hati gitu ya. Pasti kalau keluarga poligami itu ada aja yang namanya konflik gitu ya. Makanya kalau satu kan ya berantemnya paling sama suaminya doang gitu ya. Kalau lebih dari, kalau istrinya 2, 3, atau 4 ya konfliknya banyak antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istri yang lain. Seperti itu. Pun bagi wanita harus menempatkan diri sebagai hamba Allah. Ketika mendengar ayat tentang ta'addud, maka dia harus mengatakan dalam dirinya bahwa syariat ini memang ada ya. Syariat ini memang ada. Jadi kalaupun memang berat ya harus di apa namanya tetap kita enggak boleh menolak syariatnya. Kalaupun yang ditolak adalah penerapannya, ya silakan dikomunikasikan dengan baik kepada suami gitu. Tapi intinya poligami ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi laki-laki tidak boleh gegabah dalam melakukannya dan bagi wanita tidak boleh gegabah dalam menolaknya. Jadi kalaupun ada yang keberatan maka ya sampaikan kepada suami keberatannya dari sisi apa. Tapi kalau menolak syariat ini enggak boleh ya. Karena sebagai seorang muslim kita tidak boleh menolak satu huruf pun dalam Al-Qur'an. Ya, artinya kita yakini kebenarannya, kita yakini syariatnya. Namun ya dalam penerapannya nah ini harus ada diskusi ya antara suami dan istri. Nah, intinya ini adalah masalah berat. Tidak bisa sembarangan kita masuk ke dalam masalah ini sebelum terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, nah, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW kalau ada orang yang poligami kemudian enggak adil, nanti dia di hari kiamat itu jalannya miring gitu ya kalau enggak adil. Nah, baik kita lanjutkan. Bu Fatima baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa asudu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in qibana lakum an shay'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a. Maka apa, berikanlah wanita-wanita dengan mahar-maharnya sah. Iya. Mahar-maharnya. Maka jika mereka memberikan sesuatu pada kalian dari maharnya, terimalah dan makanlah dengan senang. Baik. Al-wawu harfu atfin. Atu fi'lun madin alwaw fa'il. Atu tuh fi'l amr. Kan dan berikanlah kepada wanita. Oh iya. Atu fi'lun amr fa'ilnya mustatir. Wawunya. Alwaw. Wawunya fa'ilnya. An-nisa'a maf'ulun bih. Saduqati sebagai ini Zat. Sodako. Sodako tihinna apa? Maful bisani. dan berikanlah kepada wanita apa yang diberikan sedekah atau maharnya gitu. Berarti ini adalah maful bi yang kedua. Maful bi sani hinna mudhafun ilaihi nihlatan maful bi lagi tadi. Bukan, sudah kebanyakan. Maful bi cuma dua, enggak bisa tiga ya. Nihla itu maful mutlak, kalau kita baca di dalam Al-Qur'an dia jadi maful mutlak. Maful mutlak. Nansan. Farbu atfin in harfu jazmin wa masdarin. Enggak, ini enggak jazmin, ini harfu syartin aja. Ini tuh harfu jazmin kalau setelahnya fi'il mudhari ya, kalau setelah fi'il madhi enggak. Berarti harfu syartin. Harfu syartin aja ya. Tibna fi'il madhi sini. Fa in tibna ya na'am. Lakum jar wa majrur an syai'in jar wa majrur minhu jar wa majrur nafsan terimalah berarti sebagai ini salah mafulun bi dari tamyiz oh tamyiz menjelaskan tamyiz farfu alfa'u harfu adfin kulu fi'lun madin saja kalaku ya fil amar fakuluhu maka makanlah iya fi'lun amar Al-ha'u maf'ulun bih hani'an hal ya Zat, dengan senang. Mari'an sama Zat ya, na'at. Na'at ya. Okay. Atau hal juga kayaknya, kan ini kan sama-sama menjelaskan kondisi gitu ya. Hani'an, mari'an, jadi dua-duanya ini hal. Allah. Tafsirnya. Wa'atu. Wa'atu ayuhal azwaju an-nisa'u an-nisa'a muhuruhunna muhuruhunna atiyatan wajibatan wa faridatan lazimatan an tayyibi nafsin minkum fa'in tobat anfusuhunna lakum an syai'in minal mahri fawahabnahu lakum fahuduhu watasarrafu fihi fahuwa halalun tayyibun dan berikanlah atau dan berikanlah wahai suami-suami untuk perempuan mahar mereka wajib saja pemberian yang wajib. Pemberian yang wajib sama ya saya lazimatan dari yang baik dari diri kalian yang baik maka jika atau maka jika dia mereka memberikan bagi kalian sesuatu dari maharnya maka ambillah dia bagi kalian fahuduhu ya ambillah lagi dari kalian watasarrafu gunakanlah saya. Ya gunakan. Gunakanlah padanya dan dia halal dan thayyib baik. Nah. Syukran saja. Jazakallahu khairan. Tamam ya jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa'a shadaqatihinna nihlah. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar mereka secara sukarela, ya, dengan baik gitu ya. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا maka jika ya mereka, ya para istri, merelakan sebagian dari maharnya untukmu, fakuluhu maka makanlah ia hani'am mari'a dengan merasa senang. Jadi para suami itu punya kewajiban memberikan mahar. Kemudian kalau mahar yang sudah diterima oleh sang istri, maka hukum asalnya mahar ini tidak boleh diambil oleh suami, kecuali kalau istrinya merelakannya. Jadi kalau misalnya suatu saat ya sang suami sedang kesulitan ekonomi lalu istrinya dengan kesenangan hatinya merelakan maharnya maka ini boleh diambil dan dipergunakan oleh sang suami. tapi dengan syarat fa'il tibanalakum ya. Jadi kalau mereka merasa rela gitu ya. Tapi kalau enggak rela ya jangan dipaksa. Karena mahar itu adalah haknya sang istri. Enggak boleh seorang suami itu mengambil paksa mahar yang telah diberikannya kepada istrinya. Namun di antara tanda ya istri yang baik itu ya dia tidak akan sungkan ya dalam membantu suaminya. Ketika misalnya suaminya dalam keadaan susah, mau enggak mau ya jual mahar untuk reda ekonomi agar terus berputar, maka ini adalah perbuatan yang sangat baik. Perbuatan yang sangat baik. Ini menunjukkan kecintaan sang istri kepada suami. Namun yang jadi suaminya ya harus sadar diri gitu ya. Jangan memaksa istri untuk memberikan mahar. Karena mahar itu sepenuhnya hak dari sang istri. Tidak boleh suami itu mengambil paksa mahar yang telah diberikannya. Jadi syarat penggunaan mahar itu adalah ada pada keridhaan istri. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam, hak ya antara istri dan suami itu sangat dijaga gitu ya. Jadi tidak berat sebelah, tidak hanya membicarakan hak suami, tapi hak istri pun dijelaskan dalam Islam. Ini menunjukkan keindahan dan kesempurnaan hukum Islamnya. Nah, baca Ummu Fudail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta-harta kalian yang mana Allah jadikan harta tersebut sebagai penopang kehidupan, dan berikanlah nafkah kepada mereka, berikanlah pakaian kepada mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Al-wawu harfu atfin, la lanahiyah, tu'tu, fi'lun mudhari'un, majzumun bila nahiyah, al-wawu harfu atfin, as-sufaha'a, maf'ulun bihi, amwala, maf'ul thani, kum, mudhafun ilaih. Allati isim mausul sebagai sifat dari amwala, ja'ala fi'lun madin, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, lakum jar wa majrurun, qiyaman maf'ulun bihi, alwawu harfu atfin, urzuqu fi'lun amr, fi'lu amrin, fi'lu amrin ya, fi'lu amrin, alwawu fa'iluhu, hum maf'ulun bihi, fiha jar wa majrurun, alwawu harfu atfin, uksu fi'lun amrin ya Ustaz. Afwan. Fi'lu, kan dia mudhaf ilaih, fi'lu yeah. Amrin. Fi'lu amrin, hum maf'ulun bihi, alwawu harfu atfin, qulu fi'lu amrin, alwawu fa'iluhu, lahum jar wa majrurun, qawlan maf'ul mutlak, ma'rufan, sifat dari qawlan. Nah. Tafsirnya, wa'atu ayyuhal ayyuhal awliya, afwan, mana baca? Wala tu'tu ayyuhal awliya, man yubadziru minar rijali wan nisa'i wassibiyani amwalahum allati tahta aydiyakum fayadu'uha fi ghairi wajhi. Tahta aydikum aja, jangan aja. Tahta. Tahta aydikum fayadu'uha fi ghairi wajhiha. Fahadhihi amwalu hiya allati 'alayha qiyama hayatin nasi. Qiyamu hayatin nasi. Qiyamu hayatin nasi wa anfiqu alaihim minha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan minal kalamit tayyibi wal khuluqil hasani. Dan janganlah wahai orang-orang yang wahai wali-wali dan janganlah kalian memberikan kepada lelaki, wanita, dan anak-anak yang Yubadzaruni menghamburkan ya Ustaz. Iya. Yeah. Menghamburkan harta-harta mereka yang mana harta tersebut di bawah tangan-tangan mereka. Anda enggak kurang ngerti ini Ustaz. Dan gimana? Di tahta ID.com itu diartikan bagaimana Ustaz? Ya, maksudnya yang di tangan kalian. Di tangan kalian. Dan janganlah kalian meletakkannya di sisi yang lain. Maksudnya bukan pada tempatnya gitu ya? Bukan pada tempatnya. Nah. Dan harta-harta ini adalah penopang hidup manusia. Berinfaklah kalian dari harta tersebut dan berikanlah mereka pakaian. Berkatalah dengan perkataan yang baik dari perkataan yang baik dan akhlak yang baik. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Dan janganlah kalian berikan ya harta-harta kalian kepada orang yang bodoh. Maksud orang bodohnya adalah orang-orang yang belum bisa memegang atau mengelola harta sendiri. Allati ja'alallakum qiyama, yang Allah jadikan bagi kalian harta tersebut sebagai qiyama, sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum, berilah mereka rezeki, yang maksudnya dari uang tersebut, keluarkanlah untuk memberi makan mereka. Waksuhum, ya, dan berilah pakaian mereka, jadi dari uang tersebut berilah pakaian untuk mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ya katakanlah kepada mereka perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Ayat ini berkenaan ya untuk orang yang diberikan amanah dalam mengelola harta. Ya, misalnya ada anak yatim gitu ya. Atau siapapun yang diberi kewenangan dalam mengelola harta, maka ya dia tidak boleh memberikan harta yang dititipkannya kepada orang yang belum mampu mengelolanya. Ya, misalnya dia diamanahi harta oleh anak yatim yang orang tuanya kaya raya gitu ya, maka yang diamanahi tersebut tidak boleh menyerahkan hartanya begitu saja kepada anak yatim tersebut sampai anak yatim tersebut bisa mengelola hartanya dengan baik. Ya, kalau dipahami atau diketahui bahwasanya anak yatimnya misalnya masih belum bisa mengelola harta dengan baik, malah kalau dikasih akan melakukan perbuatan tabzir, beli ini beli itu tanpa ada perhitungan, maka ini nggak boleh diberikan. Dan diantara kewajiban orang yang dititipi harta seperti ini adalah warzuquhum ya. Maksudnya apa? Ya dari harta yang dititipkan tersebut boleh dikeluarkan buat memberi makan mereka, waksuhum ya, dan boleh dikeluarkan untuk memberi pakaian mereka. Dan ayat ini berlaku umum ya, jadi boleh anak yatim ya, boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh anak kecil. Yang penting siapa saja yang dititipi harta, maka harus melihat-lihat ya, bagaimana keadaan orang yang kita diamanahi untuk menjaganya. Kalau memang belum bisa mengelola hartanya sendiri, maka dipegang ya, dipegang sampai orang tersebut siap dalam mengelola hartanya sendiri. Nah, baik, silakan baca buranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah, dan jika kalian melihat mereka cerdas, maka serahkanlah oleh kalian harta-harta mereka, dan janganlah kalian memakannya secara berlebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Dan siapa yang kaya, maka hendaklah dia menahan diri. Dan siapa yang fakir atau miskin, maka hendaklah dia makan dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka, maka persaksikanlah atas mereka. Dan cukuplah Allah yang memiliki perhitungan. Al-wawu harfu atfin, ibtalu fi'il amr, fi'lu amrin. Al-wawu sebagai fa'il, al-yatama maf'ulun bih, hatta harfu atfin, idha zorfiyah syartiyah, balagu fi'il madhi. Al-wawu sebagai fa'il, an-nikaha maf'ulun bih, al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, anastum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, minhum jar wa majrur, rushdan maf'ulun bih, alfa'u harfu jawab, idfa'u fi'lu amrin, ya. Alwa'u sebagai fa'il, ilaihim jar wa majrur, amwala maf'ulun bih, hum mudhof ilaih. Alwa'u harfu atfin, la harfu la anahiyah, ta'kulu fi'il mudhari majzumu bila anahiyah. Al-wawu sebagai fa'il, ha maf'ulun bih, israfan, hal. Al-wawu harfu atfin, bidaron, ma'tuf ke israfan. An harfu nasbin, wa masdariyin. Yakbaru fi'il mudhari, mansub bi'an. Al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin, man harfu syartin. Kana fi'il madhi naqis, ghaniyan, khobar kana. Al-fa'u harfu jawab, lam lamu amr. Yasta'fif fi'il mudhari majzum bilam amr. Al-waw harfu atfin, man harfu syartin, kana fi'il madhi naqis, faqiran. Man itu bukan huruf, isim. Oh iya, isim. Isim syartin. Sebagai? Sebagai mubtada. Kana fi'il madhi naqis, faqiran, khobar, kana. Al-fa'u harfu jawab, alamu amr. Ya'kul fi'il mudhari majzum bilam amr, bil ma'ruf jar wa majrur. Alfa'u harfu atfin, idza dzarfiyah syartiyah, dafa'tum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, ilaihim jar wa majrur, amwala maf'ulun bih, hum mudhof ilaih. Alfa'u harfu atfin, ashidu fi'il amr, alwa'u sebagai fa'il, alaihim jar wa majrur. Alwa'u harfu atfin, kafa fi'il madhi, billahi jar wa majrur, hasiban. Hasiban ini hasiban kenapa? Hasiban maf'ulun bi atau hal ya Ustaz? Kan artinya apa sih? Sebagai penghitung gitu ya. Jadi itu sebagai apa tuh? Oke, cukuplah Allah sebagai penghitung. Berarti maf'ulun bi ya Ustaz ya. Tamis ya. Oh, tamis. Dan cukuplah Allah. Apanya yang cukup? Hasiba ya. Jadi itu adalah tamyiz ya. Tamyiz. Tafsirnya wahtabiru man tahta aydikum minal yatama lima'rifati qudratihim ala husni tasrifi fi amwalihim. Ala husni apa? Tasrifi bukan ya? Oh, itu mah. Tasrifi man wazannya apa? Iya, iya, maksudnya. Husni tasarrufi ya. Tasarrufi kan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ya. Jadi ala husni tasarrufi. Ala husni tasarrufi fi amwalihim hatta idza wasalu ila sinnil bulughi wa 'alimtum minhum salahan fi dinihim wa qudratan ala hifzi amwalihim fasallimuha lahum wa la ta'tadu 'alayha bi infaqiha fi ghairi mawdi'iha israfan wa mubadaratan li'akliha qabla an ya'khuduha minkum. Wa man kana sahiba malin minkum falyasta'fif. Wa man kana sahibu ya, isimnya kan ini. wa man kana sahibu malin minkum falyasta'fif bighinahu wa la ya'khudh min malil yatimi syai'an wa man kana faqiran falyakhudh biqadri hajatihi 'inda ad-darurati fa idza 'alimtum annahum qadiruna 'ala hifdzi amwalihim ba'da bulughihim ulumi wasallimtumuha ilaihim ba'da bulughihim ulumu ya ulumu ya sampai ya. Jadi ini fa'ilnya ba'da bulughihim ulumu wasallimtumuha ilaihim fa'ashhidu 'alaihim bumanan liwusuli haqqihim kamilan ilaihim li'alla yankiru dhalika wa yakfi yunkiru kali li'alla yunkiru ankaru yunkiru li'alla yunkiru dhalika wa yakfikum anna allaha syahidun 'alaikum wa muhasib wa muhasabun muhasib muhasibun wa muhasibun lakum 'ala ma fa'altum dan ujilah orang yang di bawah tanggung jawab kalian, yaitu anak yatim, untuk mengetahui kemampuan mereka dalam bagusnya mengatur harta mereka sampai mereka mencapai usia balig, dan kalian tahu dari mereka kesolihan dalam agama mereka dan kemampuan untuk menjaga harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka dan jangan kalian langgar atasnya dengan membelanjakannya di tempat yang tidak seharusnya, di tempat yang lain, secara boros, dan terlebih dulu memakannya sebelum mereka mengambilnya dari kalian. Dan siapa yang memiliki harta dari kalian, maka hendaklah menahan dari harta kekayaannya dan janganlah mengambil dari harta anak yatim sedikit pun, dan siapa yang miskin maka ambillah sesuai dengan kebutuhannya ketika diperlukan. Dan jika kalian mengetahui bahwasanya mereka mampu untuk menjaga harta mereka setelah mencapai gitu ya volume tadi Pak Ustadz. Gimana? Sampai balik gitu. Ya, setelah mencapai balik, maka dan menyerahkannya kepada mereka, maka hadirkanlah saksi atas mereka, bomanan sebagai jaminan untuk tersampaikannya hak mereka secara sempurna. Dan agar mereka tidak mengingkarinya. Dan cukuplah bagi kamu bahwa Allah saksi atas kalian dan menghisap atas kalian apa yang kalian kerjakan. Tebar kalau fik wa jazakillah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Dan ujilah anak yatim sampai mereka ya mencapai usia nikah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seseorang diamanahi untuk mengelola atau memegang harta anak yatim, maka jangan diberikan sampai usianya telah mencapai usia nikah, yaitu usia balig gitu ya. Kalau dia sudah balig itu dan kita lihat dia sudah mampu mengelola keuangannya sendiri, maka berikan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Fa in anastum minhum rusyda, maka jika kalian melihat ya adanya kecerdasan pada anak yatim tersebut, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ya, atau belum balik tapi kelihatan nih ya anaknya ini cerdas gitu ya. bisa memanage, mengelola keuangan dengan baik, maka berikan harta itu. Karena pada dasarnya yang namanya amanah itu kalau bisa segera ditunaikan. Artinya kalau memang sudah dilihat anak yatim tersebut mampu mengelola keuangannya sendiri, maka langsung ya, segerakanlah untuk memberikannya kepada anak tersebut. Wala ta'kuluha israfa wa bidara ay yakbaru. Dan janganlah kalian memakan ya harta yang anak yatim yang dititipkan tersebut israfa secara berlebihan, wa bidara dan tergesa-gesa, an yakbaru sebelum mereka besar gitu ya. Jadi yang diamanahi untuk memegang harta anak yatim enggak boleh memakan harta anak yatim tersebut ya secara berlebihan dan tergesa-gesa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan siapa saja yang kaya, maka hendaknya dia mencukupkan diri dengan kekayaannya. Maksudnya apa? Kalau yang diamanahi harta anak yatim merupakan orang yang kaya, maka dia enggak boleh ya mengambil harta anak yatim tersebut untuk kebutuhan dirinya. Ya karena dia sudah Allah berikan rezeki. Maka jangan mengambil dari harta anak yatim tersebut. Namun kalau yang dititipkan fakir, wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf. Dan siapa saja yang fakir, maksudnya kalau yang dititipkan harta adalah orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka dia boleh memakannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh. Boleh seseorang yang dititipkan harta anak yatim dan dia adalah orang yang fakir, maka dia boleh memakan harta titipan anak yatim tersebut sebatas untuk memenuhi kebutuhannya secara darurat. Jadi bukan setiap saat dipakai ya. Hanya kalau dia benar-benar nggak punya uang, maka sebagai dalam tanda kutip upah dari penjagaannya terhadap anak yatim tersebut, dia boleh mengambil sedikit ya, sebatas untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Artinya kalau kita bicara darurat ya, ini berarti tentang makan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pengen bangun rumah gitu ya, dia gunakan harta anak yatim nggak boleh. Karena yang diperbolehkan adalah sebatas untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Fa'idha dafa'atum ilaihim amwalahum fa'ashhidu alaihim. Maka jika kalian membayarkan atau memberikan harta mereka kepada mereka, maka ambillah saksi ya untuk menyaksikan hal tersebut. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai penjaga atau pengawas. Nah, lanjutkan. Ya, silakan baca. Tadi kayaknya Umum Mikil udah tunjuk tangan. Ya, Bu Dewi, Umum Mikil ya, silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura. Nasibam mafruḍallah. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua mereka dan dari kerabatnya. Dan bagi wanita ada pula bagian yang ditinggalkan orang tua mereka dan kerabat mereka sedikit ataupun banyak dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan. Lirrijali khabar muqaddam nasibun mubtada mimma jar majrur taroka fi al madi al walidani fa'ilun marfu'un dengan alif wal aqrabuna al wawu harfu atfin al aqrabuna ma'tuf walin nisa'i jar majrur sebagai khabar muqaddam nasibun mubtada mahor mimma jar majrur taroka fi al madi al walidani fa'il wal aqrabun al wawu sebagai al wawu harfu atfin al aqrabuna ma'tuf mimma jar majrur qalla ini fi'il madhi Ustaz ya? Iya fi'il madhi. Berarti fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke qalla ini ya berarti ini apa namanya? Kita kan lagi ngomongin nasib ya bagian ya. Ke nasib baliknya. Berarti kembali ke nasib ini. Qalla fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, kembali kepada nasibun. Minhu jar majrur, au arfahatfin, kathura fi'il madhi sebagai maktuf ke qalla. Nasiban, ini maf'ul mutlak, mafrudun na'at. Ya. Lid dhukuri sigharan aw kibaran nasibun syara'ahu Allahu bima tarakahul walidaini wal aqrabuna minal mali qalilan kana aw kasut aw katsiran fi ansabatin ansibatin muhaddadatin fi ansabatin muhaddadatin wadihatin faradaha Allahu azza wa jalla liha ula'i walin nisa'i kadzalik. Bagi laki-laki, kecil ataupun besar, ada bagian yang telah Allah tetapkan dari harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan para kerabatnya. Sedikit ataupun banyak, dalam bagian yang sudah ditentukan dengan jelas, yang Allah wajibkan atasnya, yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan pada mereka. Dan demikian pula bagi wanita. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisaa'i nasib. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan para kerabatnya. Dan begitupun bagi wanita, ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kerabatnya, ya, baik sedikit ataupun banyak. Nasiban mafrudah, menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi ini menunjukkan keadilan dan kesetaraan di dalam Islam. Waktu Islam belum datang, ya, di dunia Arab itu tidak imbang, ya, antara bagiannya perempuan dengan laki-laki. Namun Islam datang membenarkan hal itu, ya, jadi baik laki-laki atau perempuan memiliki bagian, ya, di dalam harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, yaitu bagian dari harta warisan, meskipun memang, ya, pembagiannya itu tidak sama, ya, karena perempuan itu mendapatkan setengah bagian laki-laki, atau dengan kata lain laki-laki itu mendapatkan dua bagian lebih banyak daripada perempuan, tapi ini wajar, ya. Terkadang ada orientalis yang mencela pembagian warisan ini, kata mereka ini nggak adil, ya. Kata orientalis itu, kenapa laki-laki itu mendapatkan dua bagian lebih banyak dari perempuan? Padahal kalau ditelusuri, justru di sini bentuk keadilannya. Karena kalau kita bicara tentang keadilan, maka ada satu kaidah yang harus kita garis bawahi, bahwasanya adil itu tidak harus sama, ya. Yang namanya adil nggak harus sama. Karena definisi dari adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti kalau kita punya anak gitu, ya, yang satu kelas 1 SD, yang satu kelas 1 SMA. Maka enggak adil kalau misalnya kita kasih uang jajannya sama-sama 5.000 gitu, ya. Yang satu SD kita kasih 5.000, yang SMA 5.000. Justru ini enggak adil. Kenapa? Karena kebutuhan, ya, anak kelas 1 SD dengan anak 1 SMA beda. Maka dalam hal ini menganggap adil adalah sama jelas keliru, ya. Makanya ketika Islam mengatur bahwasanya wanita itu mendapatkan setengah bagian laki-laki, maka jangan langsung dibilang gak adil, lihat dulu, ya, konsekuensinya. Apa yang membedakan antara laki dan perempuan dalam Islam? Maka jelas perbedaannya adalah, kalau laki-laki itu, kenapa diberikan bagian dua? Karena dia punya kewajiban mengambil dari hartanya itu untuk menafkahi anggota keluarganya. Sementara perempuan gak ada. Perempuan itu tidak pernah, ya, diberikan kewajiban dalam menanggung nafkah keluarga. Artinya kalau perempuan dikasih setengah, maka itu murni untuk dirinya, enggak ada kewajiban bagi dirinya untuk membantu orang lain, ya. Murni untuk dirinya. Sama kayak seorang istri yang bekerja gitu, ya. istri misalnya bekerja, kemudian dia mendapatkan gaji, maka itu sepenuhnya hak dia. Tidak ada hak bagi suami mengambil harta istrinya sedikit pun. Karena tidak ada kewajiban ya bagi seorang istri yang membantu perekonomian keluarga. Enggak ada kewajiban. Namun tentunya kalau sang istri dengan kerelaan hatinya membantu ekonomi keluarga, maka ini jelas adalah baik, bahkan sedekah yang terbaik ya. Sedekah yang terbaik itu adalah yang dilakukan ya dari suami kepada istrinya, dari istri kepada suaminya. Kalau ya sang istri atau suami membutuhkan ya. Jadi justru ini menunjukkan keindahan Islam gitu ya. Segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Laki-laki punya bagian, perempuan pun punya bagian. Meskipun bagiannya nggak sama. Tapi kan tidak samanya ini ada tujuannya. Karena dalam Islam laki-laki itu punya tanggungan ya, punya kewajiban dalam menampahi keluarganya. Sementara perempuan dikasih setengahnya karena memang nggak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Murni untuk dipakai oleh dirinya sendiri. Jadi sekali lagi ini menunjukkan keadilan Islam. Nah, baik, barangkali sampai sini materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Ini Bu Kurniati berkata, masnya itu bukan maful bih dari toba ya? Mana? Bukan ya, toba itu bukan fi'il yang membutuhkan maful ya. Jadi situ masnya itu bukan maful bih. Kalau kita lihat di apa namanya, di Irobul Quran, masnya itu sebagai hal ya. Sebagai hal. Karena ini kan menjelaskan keadaannya, jadi boleh menikahi dua istri, maka di sini adalah sebagai hal. Kalau dikatakan maful bih nggak bisa, karena toba ini bukan fi'il yang membutuhkan maful bih. Nah, Bu Asmi bertanya dari si Sorob, masna sulasa ruba mustaq dari lafaz apa Ustaz? Ya kalau pertanyaan dalam mustaq dari lafaz apa ya, dari kata isnan salasa arba'ah ya. Kalau kita bilang masna artinya dua-dua, sulasa itu artinya tiga-tiga, ruba itu empat-empat ya. Jadi kan kalau angka itu memang menarik ya, jadi banyak-banyak ininya. Kayak misalnya kalau dari arba'ah, arba itu kan empat, tapi kalau robi yang keempat urutan. Kalau rubu seperempat, ya. Kalau ruba empat-empat, ya. Jadi memang kalau angka ini banyak ininya, banyak tasrifnya gitu ya. Kan dasarnya mah wahid, isnan, salasa, arba'ah, khomsa, dan seterusnya. Maka ya angka ini bisa berubah menjadi misalnya seper-seperan, misalnya sulus ya, sulus, rubu', khumus, itu artinya sepertiga, seperempat, seperlima. Nah kalau masna, sulasa, ruba', ya ini adalah masnya itu dua-dua, sulasa itu tiga-tiga, ruba' itu empat-empat, ya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan musyak dari lapas apa ya, dari lapas bilangan, wahid, isnan, salasa, ruba', dan seterusnya. Delis bertanya, paman si yatim yang dengan kesepakatan keluarga diamanahkan menjaganya. Apa hukumnya sama dengan ayahnya yang harus patuh dan taat kepada paman tersebut? Bagaimana kalau dia tidak patuh? Iya, jadi kalau misalnya anak yatim kehilangan ayahnya, lalu kemudian dia di bawah tanggungan pamannya, maka posisi pamannya ini menggantikan posisi ayahnya. Artinya si anak yatim tersebut wajib mematuhi pamannya, karena pada saat itu dialah yang mengurusi segala urusan anak yatim tersebut, maka dia dalam keadaan seperti itu ya bertindak sebagai ayahnya, dan anak yatim tersebut harus patuh ya, harus patuh. Bagaimana kalau dia tidak patuh ya harus diajarkan ya. Nama karena memang ya terus terang ya mungkin kalau orang-orang yang sudah sering berinteraksi dengan anak yatim kebanyakan mereka memang butuh perhatian lebih gitu ya. Jadi kalau anak yatim dalam tanda kutip agak sedikit cari perhatian, maka ini hal yang wajar gitu ya. Secara psikologis kan anak yatim itu kan merasa ada bagian dari dirinya yang hilang ya, ayahnya gitu kan. Dan seringkali perasaan seperti ini mendorong dia untuk cari perhatian. Banyak caranya. Dan seringkali nyari perhatian itu dengan cara yang salah. Maka apa namanya, yang seperti ini harus terus diajarkan ya. Mungkin yang punya pondok yatim atau apa namanya mendidik anak yatim pasti tahulah bahwa memang anak yatim ini spesial dalam tanda kutip gitu ya, karena mereka secara psikologis itu merasa ada bagian dari mereka yang hilang, yaitu orang tua mereka. Makanya terkadang mereka suka melampiaskannya dalam bentuk nyari perhatian, dan seringkali nyari perhatian itu dengan cara yang salah. Maka yang seperti ini itu diingatkan, dinasehatkan ya. Jadi ya harus kita melihatnya dengan pandangan kasih sayang gitu ya. Harus ada pemakluman ya. Karena ya bagaimanapun ya namanya anak, kalau bukan sama ayahnya sendiri, pasti ada sesuatu yang tidak sama gitu ya. Karena kasih sayang seorang ayah itu tidak akan tergantikan gitu ya. Makanya ya kita yang diamani untuk menjaga anak yatim harus peka ya. Dan harus memaklumi sikap-sikap mereka. Jadi ya bersabar ya, kalau mereka nggak patuh, bersabar ya, kemudian diajarkan. Diajarkan dan dididik bagaimana agar mereka itu bisa menjadi anak yang berbakti. Nah, Mufodail bertanya, Ustaz, kalau angka untuk ayat Quran, pakainya yang urutan atau angka biasa? Oh, pakai angka biasa aja, misalnya al-ayah al-arba'ah gitu aja. Nggak perlu dibilang al-ayah al-rabi'ah, cukup bilang aja ayah arba'ah gitu ya, angka biasa aja. Bu Azmi, dari si makna apa merupakan sifat? Maksudnya apa Bu Azmi nih? Saya nggak paham nih. Dari si makna apa merupakan sifat? Ini Bu Azmi lagi bahas apa ini? Oh, maksudnya. Ini kan artinya maka nikahilah wanita yang kalian senangi 2, 3, dan 4 ya. Apakah dia termasuk sifat? Walau alam ya, enggak tahu nih. Ini aneh kurang paham. Apakah masna ini kata sifat atau bukan? Walau alam isyap. Tapi barangkali cukup sampai sini ya untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.